إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ikhwani ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan juga syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang telah melimpahkan berbagai kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, setelah melaksanakan salatul maghrib, kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul, bertemu, berjumpa di majlis yang mulia ini, yaitu majlis yang menjadi taman surga bagi setiap mukmin yang merindukan Allah. Majlis yang dipenuhi padanya dengan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keduanya seorang mukmin tentunya akan mengerti tentang agamanya. Yang dengan keduanya seorang mukmin mendapatkan lantara di dalam hidupnya. Yang dengan keduanya seorang mukmin tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Faraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat setelah keduanya, yaitu kitabullah dan juga sunnahku. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita, junjungan kita, kekasih kita, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan sore hari ini pengaruh ibadah bagi kehidupan. Ini tentunya adalah tema yang sangat penting. Ternyata ibadah itu merupakan ruh kita di dalam kita menjalani kehidupan. Dengannya kita mempunyai dua ruh, mempunyai dua nyawa. Nyawa yang pertama adalah nyawa kita secara fisik, hissiyan, yaitu nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah nyawa secara maknawian, nyawa secara maknawi yang membuat kita menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah, kata beliau alaihi salatu wassalam, kamatsalil hayyi wal mayyit, laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mengingat Allah adalah orang yang hidup, dan orang yang tidak mengingat Allah adalah orang yang mati. Bukan jasad mereka yang mati, karena mereka masih mempunyai nyawa di dalam tubuh mereka. Tetapi yang mati itu adalah jiwa mereka. Jiwa mereka berada di dalam kegelapan kuburan, yang di sana tidak ada cahaya Allah. Sehingga mereka digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kal mayyit, seperti orang yang mati. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana rumah yang di sana tidak ditegakkan padanya ibadah kepada Allah, yang tidak dibacakan padanya Al-Qur'anul Karim. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kal qabr, rumah itu laksana kuburan. Laksana kuburan, tempat untuk menyimpan orang-orang yang mati, karena orang-orang yang berada di dalamnya tidak lagi mengingat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mati, dan rumah-rumah mereka adalah kuburan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat di rumah-rumah kita. Sehingga beliau menyatakan, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Bahwa seutama-utama sholatnya seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali yang diwajibkan. Sholat yang lima waktu, zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan sholat subuh, ini harus di masjid. Karena kaum lelaki kewajibannya adalah berjamaah di masjid. Sedangkan para wanita boleh sholat di masjid, tapi yang paling utama di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita sholatnya di rumah. Tapi kalau mereka hendak ke masjid, maka boleh mereka salat di masjid secara berjamaah. Tapi kaum pria, salat yang lima waktu harus di masjid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat jamaah. menunjukkan bahwa salat jamaah ini wajib hukumnya untuk salat wajib yang lima waktu. Tapi selain salat yang lima waktu, salat sunnah apapun itu yang paling utama adalah di rumah. Termasuk sunnah-sunnah rawatib. Ya, qobliyah dan ba'diyah. Salat-salat sunnah yang selalu dilaksanakan sebelum salat yang wajib atau setelah salat yang wajib. Yang jumlahnya ada 12 rakaat. Ya, dan demikian pula salat-salat sunnah yang lain. Yang paling utama adalah di rumah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salatnya seorang hamba adalah di rumahnya kecuali yang diwajibkan kepadanya. Maka demikianlah pengaruh dari ibadah di dalam kehidupan kita. Dan Allah Jalla wa'ala telah menjadikan ibadah menjadi tujuan hidup kita. Inilah yang membedakan kita sebagai manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Bahkan karena saking pentingnya ibadah ini, sampai Allah menurunkan kitab suci, mengutus para rasul alaihimus salatu wassalam untuk mengingatkan manusia bahwa kalian ini diciptakan oleh Allah di alam semesta ini untuk ibadah, bukan untuk yang selainnya. Bukan hanya sekedar untuk makan, untuk minum, untuk memenuhi kebutuhan biologis. Ya. Kalian manusia dimuliakan oleh Allah karena ibadah kalian. Kalau tidak ada kelebihan pada diri kalian dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Hewan-hewan, mulai dari hewan-hewan yang baik, ya, yang punya nilai di tengah-tengah manusia, atau hewan-hewan yang rendah sekalipun. Mereka juga makan, mereka juga minum, dan memenuhi kebutuhan biologisnya. Apa perbedaannya kalian dengan mereka? Oleh karena itu, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, Allah cap di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 179, kata Allah, ulaika kal'an'am balhum adhal. Ya. Bahkan mereka itu kata Allah laksana binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Ya, daripada onta, daripada sapi, daripada kambing. Karena hewan-hewan ternak itu walaupun bagaimana, mereka hewan punya cara tasbih, zikir dan ibadah mereka sendiri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Akan tetapi kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Nah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan sesuatu yang telah dimaklumi oleh orang-orang yang mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa syarat suatu ibadah ada dua. Kalau ibadah kita mau diterima oleh Allah dan mempunyai pengaruh yang sangat positif di dalam kehidupan kita, baik kehidupan duniawi ataupun ukhrawi, maka dia harus mempunyai dua syarat. Syaratul awal, syaratnya yang pertama adalah al-ikhlas. Syaratnya yang pertama adalah al-ikhlas. Sehingga orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah dalam ibadahnya, sebanyak apapun ibadahnya itu percuma, enggak ada gunanya. Enggak ada nilainya. Okay. Allah berbicara di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah memperbincangkan tentang amalan-amalan yang sia-sia karena kehilangan keikhlasan kepada Allah. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan-amalan yang mereka perbuat, faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan-amalan itu laksana debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan, enggak ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat kepada harta-harta kalian dan rupa-rupa kalian. Itu tidak akan dipandang oleh Allah. Tetapi Allah itu melihat kepada amalan-amalan kalian dan hati-hati kalian. Sehingga betapa banyak orang yang beramal dengan amalan yang besar, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bagaimana seorang yang berjihad di jalan Allah tetapi dengan niat yang tidak baik, akhirnya niatnya yang tidak baik itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita bahwa orang yang sedang berjihad dengan gagah berani ini adalah penduduk api neraka Allah. Dan pada akhirnya orang tersebut mati dalam keadaan bunuh diri. Makanya kata beliau, orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah orang yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, bukan karena dia pemberani. Bukan karena kefanatikan terhadap bangsa dan negaranya. Berjuang karena tanah air. Bukan pula karena hal-hal yang lain. Orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dan syarat yang kedua, asyartus tsani, haruslah sebuah amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman di dalam melaksanakan syariat Allah. Makanya konsekuensinya ketika kita mengucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah, di antara konsekuensinya adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh mengada-ada. Barang siapa yang mengada-ada di dalam Islam sebuah perbuatan, maka amalan itu tertolak. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama kami ini yang tidak termasuk dari agama kami ini, maka amalannya rad ay mardud, ya, amalannya tertolak. Nah. Dan di dalam riwayat lain, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah dalam riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hindari oleh kalian perkara mengada-ada di dalam agama, karena setiap perkara mengada-ada itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Ya. Kalau tidak ada tuntunannya, marjud, pasti akan tertolak. Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijrah, beliau berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Barang siapa yang ada-ada di dalam Islam akan sebuah bid'ah yang dia menganggapnya baik. Dan subhanallah, sering sekali orang yang berbuat bid'ah itu dia menganggapnya baik. Sehingga angel untuk diingatkan. Sulit. Kalau dikasih tahu itu ngeyel. Ya. Pasti ngebantah. Oh enggak mas. Ini namanya bid'ah hasanah. Ya. Jadi bid'ah itu juga terbagi-bagi. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Nah ini kalau tujuannya baik, itu namanya bid'ah hasanah. Padahal Nabi menyatakan apa? Kullu bid'atin wala. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Enggak ada bid'ah hasanah. Ya. Karena kata kul, ya, semua, itu tanpa pengecualian. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah, itu pasti sesat. Ya. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu adalah amalan yang tertolak. Sebenarnya sebuah amalan bid'ah itu mengandung pengkhianatan yang besar. Dan juga mengandung tuduhan yang sangat keji. Pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengandung tuduhan keji bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah yang dibawanya dari Allah azza wa jalla. Makanya kata Imam Malik, barang siapa yang berbuat perkara baru di dalam Islam, sebuah perkara bid'ah di dalam Islam yang dianggapnya baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, berarti dia menyangka bahwasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah yang dibawanya. Kenapa? Kata beliau, li'anna Allah yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah mengatakan pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lah Allah katakan agamanya telah sempurna. Kok kita mendatangkan sesuatu yang baru selain dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu sama artinya kita menuduh beliau berkhianat kepada risalah yang dibawanya dari Allah. Ya, itu tuduhan keji sekali. Maka kata Al-Imam Malik, "Famalam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Apa yang pada hari itu tidak dianggap oleh Nabi sebagai agama, hari ini juga bukan agama. Ya. Apa yang tidak masuk ke dalam agama beliau pada hari turunnya ayat ini, maka pada hari ini juga bukan agama kita. Nah, ini dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Riwayat lain yang menguatkan akan hal ini, ada orang yang pernah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id. Coba perhatikan kisah ini. Kisah ini sangat penting, khususnya bagi orang-orang yang menganggap kalau niatnya baik, maka dia boleh beribadah dengan sehendaknya. sehingga niat baiknya dianggap membenarkan ibadahnya itu. Nah, ada seorang yang datang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beritanya kepada beliau bahwa orang ini menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id. Apa kata Nabi? Kata Nabi kepadanya, syatuka syatulahmin. Ya, kambingmu itu hanya seperti kambing yang dipotong untuk mendapatkan dagingnya saja. Tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Tidak sah. Padahal niatnya kan baik. Ya enggak? Dia memotong kambingnya untuk kurban. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Bukan untuk mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru dia menyembelih hewan kurbannya itu dengan tujuan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Tapi kata Nabi, syatuka syatulahmin. Kambingmu itu hanya bernilai daging biasa. Tidak ada ibadah di dalamnya. Tidak diterima, tidak sah. Apa sebabnya? Ya tadi, dia menyembelih hewan kurbannya sebelum melaksanakan salatul Id. Ya. Padahal tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hewan kurban itu disembelih setelah salatul Id. Setelah salatul Id. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari kata beliau, qala Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah. Berkata Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah, wa fihi anna al-amala wa in wafaqa niyatan hasanah lam yafih illa idza waqa'a ala wifqi syar'. Kata beliau bahwa sebuah amalan, meskipun mencocoki niat yang baik, tapi amalan itu tidak akan pernah sah illa idza waqa'a ala wifqi syar', kecuali apabila amalan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi orang-orang yang mengatakan niat saya kan baik, kita katakan dalam ibadah itu tidak cukup niat baik. Dia harus ada dua hal. Niat baik, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian lain. Apa yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendatangi orang-orang yang duduk berhalqah-halqah di dalam masjid. Setiap halqah ada satu orang yang memimpin zikir. Mereka memegang batu-batu kerikil untuk menghitung zikirnya. Maka orang yang memimpin zikir itu akan mengatakan, bertasbihlah 100 kali. Maka mereka akan bertasbih 100 kali dengan menghitung batu-batu kerikil itu. Ya, bertakbirlah 100 kali, bertahmidlah 100 kali. Ya, bertahlillah 100 kali. Ya, setiap halaqah melakukan yang demikian. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud kepada halaqah-halaqah tersebut. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma hadza alladhi araakum tasna'un?" Ya, perbuatan apa yang sedang aku lihat kalian melakukannya ini? Qalu ya Aba Abdurrahman, hafa na'uddu bihi at-takbir wat-tahlil wat-tasbih. Kata mereka yang ada di halaqah-halaqah itu, halaqah-halaqah zikir itu, wahai Abu Abdurrahman, ini hanya batu-batu kerikil yang kami gunakan untuk bertakbir, bertahlil, dan bertasbih. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Maka hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, aku jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan luput sedikit pun. Wahai hakum ya ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kalian ini binasa. Haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun. Mereka para sahabat Nabi kalian masih banyak yang hidup. Wahadihi thiyabuhu lam tabla. Sedangkan pakaian Nabi kalian juga belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. dan bejana-bejananya belum pecah, artinya baru saja beliau meninggal. Tapi kalian sudah melakukan yang seperti ini, artinya yang tidak ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu baba dhalalah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan ini penting untuk menjadi renungan bagi setiap orang yang melakukan bid'ah. Katakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Ya. Aku bertanya kepada kalian dengan satu pertanyaan. Apa itu? Kalian ini berada di atas ajaran yang lebih baik dari ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Karena kemungkinannya hanya ada dua ini. Mereka yang melakukan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi di dalam ibadahnya, hanya ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, mereka merasa lebih baik ibadahnya dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Atau mereka sedang membuka pintu kesesatan. Kalau mereka menganggap diri mereka lebih baik ibadahnya daripada ibadah Nabi, atau ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin? Tidak mungkin. Orang yang meyakini ini, maka keyakinannya itu membawanya kepada kekafiran. Sebab tidak ada agama yang lebih baik dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menjawab kepada kemungkinan yang kedua, itulah hakikatnya bahwa mereka sedang membuka pintu kepada kesesatan. Ya. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada mereka. Apa jawaban mereka? Mereka hanya mengatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Jawaban mereka persis sama seperti jawaban orang pada hari ini. Ya. Wahai Abu Abdurrahman, sungguhnya kami melakukan ini niatnya itu baik. Kami tidak ingin kecuali hanya kebaikan saja. Enggak ada niat yang lain-lain. Enggak ada niat yang buruk. Tapi jawaban Abdullah bin Mas'ud cukup memberikan pelajaran. Apa kata beliau? Dan ini perlu kita tanamkan sedalam-dalamnya di dalam pikiran kita, dalam hati kita, di dalam kita beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkannya. Ya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena untuk sampai kepada sebuah kebaikan, menempuh jalannya harus ada dua hal. Niat yang baik, dan yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini memang dijadikan oleh sebahagian ulama seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang menganggap bid'ahnya al-misbahah atau al-musabbihah. Ya, al-musabbihah. Ya, tasbih yang digunakan untuk zikir. Seperti yang dilakukan oleh mereka ini. Tapi sebagian ulama menganggap itu boleh. Karena dalam riwayat lain, kalau saya tidak salah dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Ummu Salamah yang berzikir dengan batu-batu kerikil. Jadi yang diingkari di dalam hadis ini adalah cara zikirnya. Mereka berkumpul dipimpin oleh satu orang dengan bilangan tertentu, ya. Kemudian mereka ikuti secara bersama-sama, secara berjamaah. Jadi cara zikirnya yang diingkari, bukan tasbihnya. Ya. Di antara yang membolehkan hal itu seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah, mereka membolehkan zikir menggunakan tasbih. Tapi kalau berbicara tentang keutamaannya, ya, menurut keduanya, tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama tentunya adalah berzikir dengan jari. Ya, terlebih lagi, jari-jari kita yang kita pakai untuk berzikir kepada Allah, di hari kiamat kelak mereka akan berbicara dan memberikan kesaksian kepada Allah bahwa dia telah digunakan untuk beribadah kepadanya, untuk berzikir kepadanya. Nah, oleh karena itu, ya, tidak diragukan lagi bahwa berzikir dengan jari itu lebih utama. Ya. Adapun dengan tasbih diperbolehkan menurut sebahagian ulama. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau masalahnya seperti itu, maka kita enggak usah terlalu saklek di dalam melihat alat tasbih. Ya. Hal yang seperti ini ada toleransi di dalamnya. Karena sebagian ulama menganggapnya boleh. Nah, jadi kalau ada orang yang megang tasbih, jangan kita bid'ah-bid'ahkan langsung. Wah, bid'ah nih Pak. Oke lah, ada sebagian ulama yang menganggapnya bid'ah, tapi sebagian menganggapnya boleh. Nah, yang salah apabila ada orang yang menggantungkan tasbih, ya, untuk menolak bala atau untuk menghilangkan bala. Apa bedanya menolak bala dengan menghilangkan bala? Bedanya apa? Hah? Hasan, barakallahu fiik. Ya. Jawabannya itu, Masya Allah. Menolak bala itu artinya pencegahan sebelum datang. Ya. Menghilangkan bala, yaitu menghilangkannya setelah dia terjadi. Kalau ini tidak boleh, karena mengandung unsur syirik. Kalau tidak syirik besar, ya syirik kecil. Kalau orang yang menggantungkannya dengan keyakinan bahwa alat tasbih ini mempunyai kekeramatan, kekuatan yang super dahsyat, sehingga dengan sendirinya bisa menghilangkan bala atau menolak bala, ini adalah syirik besar. Karena tidak ada yang kuasa di alam ini kecuali hanya Allah. Ya, mentang-mentang itu tasbihnya Pak Kiai, waduh, ini ajaib keramat ini. Ya, sehingga bisa menolak bala atau menghilangkan bala, ini membuatnya jatuh ke dalam syirik yang besar. Kalau dia meyakini bahwa mendatangkan manfaat, menolak mudharat hanya Allah Azza wa Jal, tetapi tasbih ini menjadi sebab akan hilangnya bala atau ditolaknya bala, ini adalah syirik yang kecil, karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tidak dilakukan lagi bahwasanya ibadah kepada Allah Azza wa Jal memberikan keberkatan. Memberikan limpahan rezeki. Mendatangkan berbagai kebaikan dan kemanfaatan serta kemaslahatan di dunia wal akhirah. Coba perhatikan apa yang Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Kata Allah Azza wa Jal, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, kalau seandainya penduduk negeri itu, para penduduk negeri-negeri itu, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Apa artinya takwa? Melaksanakan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, itulah takwa. Ya. Apa kata Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Kurang apa orang yang ibadah itu? Ya. Kita merasa sempit, ya. Negeri kita ini selalu dilanda oleh krisis, kesulitan ekonomi, kesempitan-kesempitan hidup karena kita kurang ibadah. Bukan karena kita kurang pakar ekonomi. Bukan karena kita kurang para profesor di bidang ekonomi. Bukan karena kita kekurangan orang-orang kaya, banyak orang kaya, para jutawan, para miliarder di tengah-tengah kita ini. Tapi yang kurang di antara kita adalah ibadah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangannya. Makanya sering terjadi krisis, sering terjadi kesempitan. Setiap orang sekarang itu mengeluh hidupnya susah, ekonomi makin sulit, lapangan pekerjaan makin sedikit, banyak pengangguran, kriminalitas tinggi. Bukan orang miskin saja yang mengeluh sekarang ini, orang-orang kaya pun mengeluh karena rezekinya kurang. Ini diakibatkan kurang bertakwa, kurang ibadah kepada Allah. Allah jamin di dalam ayat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kurang apa lagi? Kalau mereka beriman dan bertakwa, kata Allah, kami bukakan keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Keberkatan dari langit, turun berbagai rezeki dari langit. Air hujan, rahmat Allah, ketenangan, kedamaian yang Allah berikan kepada para hambanya yang taat kepadanya. Dari bumi, ketumbuhan, tanaman, semuanya, bahan-bahan atau barang-barang tambang, emas, perak, mungkin bukan hanya punya satu kita seperti yang dikuasai oleh Freeport di Irian Jaya, banyak. Kalau kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah keluarkan bahan-bahan tambang itu tadi. Nah, subhanallah. Tapi yang jadi masalahnya sekarang apa? Kelemahan orang-orang yang beriman itu ada tiga. Kenapa umat Islam ini seperti ini sekarang? Dikatakan oleh Syekh Yahya Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah, bahwa kelemahan kaum muslimin itu ada tiga yang membuat mereka jatuh ke dalam ketidakberdayaan dan kehinaan. Pertama, kejahilan mereka yang tersebar luas tentang agama Allah. Kejahilan. Ini satu. Yang kedua, lemahnya keyakinan terhadap agama Allah. Gak yakin sama agamanya. Seperti ayat ini, Allah menjamin orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan rezeki. Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Siapa yang yakin dengan ayat ini? Banyak orang-orang yang mencari jalan keluar dari berbagai krisis bukan dengan Islam. Tapi mereka lebih percaya dengan teori-teori barat, ekonomi-ekonomi barat dibanding apa yang dibawa oleh Islam. Lebih percaya dengan bank dunia dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan yang ketiga, kata beliau, karena tercampurnya dan tersamarnya antara yang hak dengan yang batil, dan sedikitnya orang yang mengetahui mana yang hak daripada yang batil. Inilah tiga sebab kenapa kaum muslimin kondisinya seperti sekarang ini. Pertama, kejahilan yang menyebar luas. Yang kedua, karena lemahnya keyakinan terhadap agama Allah. Yang ketiga, karena samarnya antara al-haq dengan al-batil, dan sedikitnya orang yang mengetahui al-haq daripada yang batil. Itu jamnya jam 6 terus. Lemah baterainya. Anak kira disengaja jam 6 terus. Anak dari tadi ngeliatin jam 6 terus, tapi orang kok sudah azan gitu ya. Yang salah yang azan apa jamnya gitu. Baik, kalau gitu yang azan-azan. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.